Spesial untuk dulur-dulur PMK dan spesial untuk rekan-rekan bapak-bapak dari kepolisian, spesial untuk rekan-rekan dan bapak-bapak dari TNI dan segenap keamanan terpadu, Max Pro Shooting. Terima kasih banyak kerjasamanya, Max Pro Shooting. Terima kasih banyak kerjasamanya. Mudah-mudahan kita masih bisa jadi partner dan satu kerjasama yang benar-benar solid bareng-bareng Max Pro dan Monata. Kita lagu demi lagu yang berikut ini segera dilantunin oleh Anjar Agustin Monata Walker. Perasaanmu, si popo kape. Ayam satu lume ireng, acang mabur di gede kakek. Rasa ketuan, duwe lagi sampean. Urip nganggur, ora duwe kerjaan. Ari awan, ngukur raja. Ari bengi, budo biduan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.